Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zat-Nya kepada manusia dalam surah pamungkas, yaitu surah An-Nas, di mana dalam surah ini Allah menegaskan kepada manusia tentang eksistensi jati diri siapa Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat tauhid yang Allah kenalkan kepada manusia di antaranya adalah qul a'udzu birabbin nas. Allah itu adalah Rabb-nya manusia. Rabba yarubbu, maknanya dalam mu'jam bahasa Arab disebut dengan Rabb itu adalah dialah yang mengurus. Rabba yarubbu, dialah yang mengatur setiap urusan-urusan manusia. Ketika Allah mengenalkan zat-Nya sebagai Rabbun Nas, maka ini menandakan bahwa potensi manusia untuk mengurus dan mengatur dirinya sangat potensi. Dan lebih jauhnya adalah manusia berpotensi mengambil alih tugas dan fungsi Allah sebagai Rabbun Nas. Ketika Allah mengklaim sebagai pengatur manusia, maka manusia dengan akal dan syahwatnya, dia berpotensi untuk membajak, menyelewengkan manusia atau menyelewengkan Allah sebagai Tuhannya manusia. Maka pantas Allah sebagai Rabb manusia menurunkan agama sebagai panduan kehidupan. Agama menurut Sayyid Hawa dikatakan adalah wad'un ilahiyyun li dzawil uquli li maslahatid dharaini. Agama itu adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk manusia yang memiliki akalnya guna menggapai, guna meraih kebaikan dunia dan akhirat. Maka pantas orang yang beragama itu terikat dengan aturan. Tidak ada agama Islam yang lepas dari aturan. Dari aturan yang paling kecil sampai aturan yang paling besar. Maka ketika aturan itu Allah turunkan lewat Al-Quran yang 30 juz, hadis yang 150 ribu, itu Allah mencegah potensi manusia menjadi Tuhan dalam waktu yang sama. Sebab ketika manusia melepaskan aturan itu, maka dia menjadi Tuhannya bagi dirinya. Akalnya jadi Tuhannya, nafsunya jadi Tuhannya. Maka pantas ketika agama mengatakan A, dia menolak. Kenapa mesti A? Saya juga punya dan berwenang melakukan A. Ketika aturan agama mengatakan B, kenapa mesti B? Ketika aturan agama mengatakan kewajiban-kewajiban yang mesti dan patut dilaksanakan oleh manusia, maka ketika manusia menjadi Tuhannya dalam waktu yang sama, dia akan mengatakan untuk apa kita taat kepada Tuhan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketika celah-celah potensi tadi dibajak, diambil alih oleh manusia, Allah menutup dengan aturan-Nya. Ketika manusia menjadi manusia individu, maka Allah sampaikan berbagai ayat tentang bagaimana semestinya manusia menempatkan kewajiban tugasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kalian dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Maka ketika ibadah ini tidak diyakini sesuatu yang mesti ditaati, maka dia akan menghamba kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia akan sami'na wa ata'na. Dia akan jadikan nafas hidupnya, waktu-waktunya lebih mendahulukan Tuhan yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dibandingkan Tuhan Allah yang menciptakannya. Maka tidak sedikit manusia kalau sudah begitu enggan. Dan itulah wajah setan yang menjelma sebagai minal jinnati wan nas. Ketika manusia menjadi sebagai suami, maka Allah menurunkan bagaimana mekanisme menjadi suami yang dia menjadi Rabbun Nas, diatur oleh Allah. Bagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Tetapi ketika ayat ini tidak dipahami, maka Allah tidak akan diindahkan. Yang ada malah justru suami istri tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau sudah begitu, Tuhannya bisa jadi adalah istrinya. Istrinya menjadi Tuhannya, uang, pangkat, dan jabatan menjadi Tuhannya. Begitupun juga kekuasaan. Ketika Allah katakan, Allahumma innaka malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Allah mengunci dengan mengklaim bahwa dialah pemilik singgasana kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Lantas ketika amanah itu dibebankan kepada manusia dan manusia berkuasa, tapi dalam waktu yang sama dia bukan menjadi wakil Allah di muka bumi, sebagaimana Adam dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, tetapi dia mengklaim sebagai Tuhannya misalnya seperti Fir'aun, maka dalam waktu yang sama aturan-aturan agama akan dinegasikan. Sebab manusia merasa lebih pandai, manusia merasa lebih hebat, manusia merasa lebih siap mengurus dirinya. Buat apa aturan Allah? Allah cukup di masjid saja, Allah cukup dibaca saja ayatnya. Tetapi ketika wilayah ekonomi, politik, sosial, budaya, jangan ikut ngurus campur urusan manusia. Paling tidak begitu ketika manusia sudah mengambil alih, membajak posisi Allah sebagai Tuhan. Yang ada adalah akalnya, yang ada adalah nafsunya. Maka kalau sudah begitu, tidak ada solusi, tidak ada masalah yang bisa menyelesaikan. Coba kita lihat saat ini ketika aturan Islam tidak dipakai oleh penganut agamanya, masalah-masalah yang sepele makan saja ketika tidak diindahkan, maka muncul wabah virus corona. Kenapa? Ketika manusia tidak lagi mau mengindahkan Allah sebagai Tuhan, aturan-aturan jadi negasikan. Ketentuannya kemudian dibajak atau juga diselewengkan. Lebih jauhnya ketika aturan kekuasaan tidak menggunakan aturan Allah, maka lihat darah-darah kaum muslimin bukan hanya menetes, tapi sudah mengalir. Lantas siapa yang mau membela saudara kita kaum muslimin di India? Siapa yang mau membela saudara kita di Uyghur? Siapa yang membela saudara kita di Palestina? Itu bukan lagi darah menetes, tapi ribuan jutaan nyawa itu melayang. Ketika apa? Ketika penguasa pemimpin itu tidak menjadikan wakil Allah, tapi wakil nafsu dan akalnya. Maka kalau sudah begini, tidak ada manusia berharap kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita minta bantuan, pertolongan kepada selain Allah, kecuali dialah mereka yang menjadi wakil Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka potensi-potensi tadi Allah katakan dalam surah An-Nas, dialah Allah sebagai Rabbun Nas. Yang kedua, dialah Allah sebagai Malikin Nas. Dialah yang menguasai, yang merajai, yang memiliki manusia. Kalau sudah dikuasai, dirajai, apa pentingnya, apa maknanya, atau juga apa urusan kita mengatakan bahwa kita lebih tepat mengatur diri kita sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah ilahin nas, manusia itu adalah ilah, atau Allah itu adalah ilahnya yang layak disembah oleh manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka dalam khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan, khatib mengingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan lewat lisan nabinya. Tinggal kembali kepada manusia, mau atau tidak mengambil petunjuk hidup, menjalankannya, dan juga menjadikan Allah satu-satunya sebagai saksi dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fi al-qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fa salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib menegaskan, menyimpulkan bahwa tidak lain dan tidak bukan esensi setiap Allah menyampaikan petunjuk kepada manusia hanya satu tujuannya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka peluang-peluang yang berpotensi menjadikan manusia sebagai Tuhannya ditutup melalui aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka ketika ini menjadi esensi utama, maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada solusi setiap problem ketika kita kembali ke jalan Allah, ketika kita menerapkan aturan Allah dalam semua aspek kehidupan. Kalau saja Quran yang 30 juz, kalau saja Quran yang ayatnya ada 6666 ayat kata sebagian ulama, dan ada yang 114 surat, manusia belum mengenal kepada Allah dan tidak mengesakan Allah, lantas harus dengan apa lagi Allah menyampaikan, mengenalkan zatnya kepada manusia? Apakah masih kurang dengan 30 juz itu? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka jangan sampai nanti kita digugat oleh Quran, oleh hadis, ketika ucapan, tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah telah sampaikan kepada kita. Maka di khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita dan mau kita semua mentaati setiap perintah-perintah yang Allah telah wajibkan kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Ya qadhi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr, wal mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha, wa anta khayru man zakkaha. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, a'jaaka wa a'jaad-din. Allahumma syatid syamlahum, wa mazdik jam'ahum, wa zalzil aqdamahum, wa alqi fi kulubihim ru'ba, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.